Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu thumma amma ba'd. Baik, kita lanjutkan kembali pembahasan kita kitab Al-Mulakhas fi Syarhi Kitab At-Tauhid. Qala rahimahullahu taala bab syafa'ah, bab tentang syafaat. Qala wa qaulillahi taala وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. سورة الأنعام آيات 51. باب tentang syafaat. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-An'am ayat yang ke-51, dan berilah peringatan dengan Al-Quran kepada orang-orang yang mereka takut ketika mereka dikumpulkan menghadap Rob mereka, di mana tidak ada bagi mereka selain Allah wali dan tidak ada pula syafi', pemberi syafaat. Kita lihat keterangan dari Syaikh Shalih Fauzan hafizhahullah taala tentang apa yang dibawakan oleh penulis rahimahullah dalam kitab tauhid ini. Qala hafizhahullah taala munasabatul babi li kitab tauhid. Kecocokan bab yang dibawakan oleh beliau rahimahullah taala terhadap kitab tauhid. Annahu lamma kanal musyrikuna yubarriruna ma hum alaihi minasyirki min du'ail malaikati wal anbiya'i wal awliya wa yaqulun nahnu na'lamu annahum makhluqun walakinnahum lahum jahun indallah fa nahnu nuridu minhum an yashfa'u lana indallah. أراد المصنف رحمه الله في هذا الباب إقامة الحجج على أن ذلك هو عين الشرك الذي نهى الله عنه وأبطل كل وسيلة تؤدي إليه. Kecocokannya apa? Bahwasanya tatkala orang-orang musyrik yubarriruna, mereka menganggap baik apa yang mereka perbuat dari kesyirikan yang ada, dari berdoa kepada malaikat, para nabi, para wali, dan mereka mengatakan kami ini tahu bahwasanya mereka itu makhluk, akan tetapi mereka-mereka ini katanya memiliki kedudukan di sisi Allah, maka kami menginginkan dari mereka-mereka ini untuk memberikan syafaat kepada kami di sisi Allah. Nah, ketika orang-orang musyrikin ya berkeyakinan demikian, ketika kaum musyrikin ya menganggap apa yang mereka ini benar, menganggap apa yang mereka lakukan ini benar, maka penulis rahimahullahu taala ya menginginkan dengan bab yang dibawakan di sini ya penegakan hujjah, ya yaitu apa, bahwa apa yang mereka sampaikan dari alasan-alasan ini itulah ya kesyirikan yang Allah larang ya. Itulah kesyirikannya. Jadi apa yang kalian yakini ketika kalian meminta syafaat kepada sesembahan-sesembahan kalian dari orang-orang yang sudah mati misalnya, kalian yakini bahwasanya mereka-mereka yang kalian datangi ini bisa memberikan syafaat untuk kalian di sisi Allah, ketahuilah itulah kesyirikan yang nyata. Itulah kesyirikan yang Allah larang. Dan Allah membatilkan, menolak segala wasilah yang mengantarkan kepada kesyirikan tadi. Ya. Barangkali kita juga menemukan jenis atau model orang seperti ini. Ketika kita mengingkari, kita melarang, jangan meminta syafaat kepada kuburan ini, jangan kamu melakukan hal itu, ini perkara yang dilarang, ya mungkin mereka akan membantah dengan bantahan yang seperti ini. Kami tidak sedang menyembah yang dikubur. Kami hanyalah meminta syafaat mereka nanti di sisi Allah. Kami para pendosa, mereka orang-orang soleh. Kami malu untuk langsung meminta kepada Allah, maka kami datangi kuburan-kuburan ini agar si soleh yang telah dikubur ini membantu saya, memberikan syafaat untuk saya di sisi Allah. Nah, ketahuilah alasan seperti ini itulah kesyirikan. Itulah sejatinya apa? Kesyirikan. Kita lihat keterangan berikutnya dari beliau hafizahullah taala. Asy-syafa'ah masdaru syafa'ah. Bima'na dhommi syai'i ila mithlihi. Bentuk masdar dari kata syafa'ah yang memiliki makna apa? Dhommi syai'i ila mithlihi, menggabungkan sesuatu kepada yang semisalnya. Takulu syafa'atu syai'a syaf'an, bima'na dhommamtuhu ilal fardi. Aku gabungkan itu kepada satu yang sama, menggenapkan begitu. Wallahu a'lam. Wa syafa'a fihi a'anahu fi tafsili matlabihi mimman huwa indahu. Dan syafa'a fihi adalah apa? Membantunya untuk mendapatkan apa yang dicari olehnya dari orang yang berada di sisinya. Ya, mungkin bahasa singkatnya, seorang mengharapkan syafaat dari orang lain, mungkin lebih bisa dipahami, orang ini meminta bantuan kepada orang tersebut. Saya minta syafaatnya kamu untuk saya bisa bertemu dengan pejabat Fulan bin Fulan misalnya. Artinya apa? Saya meminta bantuan kamu untuk atau agar saya bisa bertemu dengan pejabat Fulan bin Fulan. Begitu. Syafaat, bantuan. Wallahualam. Wa angdir al-ingdharu huwa al-i'lamu bimawdi'il makhafati wa tahdhiru minha. Wa angdir dalam ayat, al-ingdhar adalah al-i'lam pemberitahuan ya, tentang maudhi'il makhofah, ya, tempat yang dikhawatirkan, ditakutkan, wa tahdhiru minha, dan sekaligus peringatan dari tempat-tempat tadi. Ya. Bahasa kita dalam terjemahan apa? Wa angdir, dan berilah peringatan. Begitu. Artinya bagaimana? Beritahukanlah kepada orang yang kita kasih tahu tentang apa? Perkara yang ditakutkan. Ya. Dan sekaligus ya, peringatan ya, dari hal tersebut. Baik, wa angdir bihi ay al bil Quran, artinya bihi bil Quran, berilah peringatan dengan Al Quran. Alladzina yakhafun yakhshaun, takut. Kalau yakhafun khauf, yakhshaun khasyah. Dan kalau mau dibandingkan, tingkatan khasyah lebih tinggi daripada khauf. Diterangkan oleh mereka para ulama, sisi perbedaannya yang paling mencolok adalah apa? Bahwasanya khasyah itu ya, takut yang disertai dengan apa? Pengetahuan tentang yang dia takuti. Ya, khasyah. Ya, makanya dikatakan dalam ayat innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Tak lain yang khasyah kepada Allah itu adalah para ulama. Ya, karena para ulama mereka adalah orang-orang yang tahu benar tentang siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga takut yang mereka kepada Allah, takut yang amat sangat tinggi, takut yang disertai dengan ilmu. Ya, maka mereka ya, dikatakan khasyah kepada Allah. Wa anzir bihil ladzina yakhafuna ayuhsyaru ila rabbihim ayuhsyaru yujma'u wa yub'atsu. Yujma'u, dikumpulkan, wa yub'atsu, dan dibangkitkan. Kita kenal dengan dikumpulkannya manusia dari manusia yang pertama sampai manusia yang akhir di padang apa? Mahsyar. Ya, mahsyar itu artinya apa? Tempat berkumpul. Mereka menunggu, menanti keputusan dari Allah Subhanahu wa taala. Penantian yang amat sangat lama. Penantian yang amat sangat menakutkan, mengkhawatirkan. Ya. Masing-masing mengkhawatirkan terhadap diri-diri mereka sendiri. Ya. Tidak kepikiran orang lain. Ya. Takut kepada diri sendiri. Ya. Kondisi mereka di waktu itu apa? Tidak berpakaian. Semuanya tidak berpakaian. Dalam keadaan juga ya, tidak disunat. Ya. Dikatakan bagaimana? Mereka mengkhawatirkan diri mereka sendiri. Ya. Tidak sempat, ya, tidak ada waktu untuk ya, melihat ke ya, orang yang ada di sampingnya. Ya, walaupun telanjang. Ya. Ya, tidak sempat melirik, apalagi sampai melamunkan, enggak sempat itu. Semuanya mengkhawatirkan diri-diri mereka sendiri. Takut yang amat luar biasa, penantian yang amat sangat membosankan. Ya, begitu. Laisa lahum min dunihi waliyu wala syafi fi maudhi'i nasbin alal hal. Ya. Ya. Kalimat ini berada pada tempat nasab, ya, sebagai hal ai mutakhallina min kulli waliyyin yansuruhum wa syafi'in yashfa'u lahum. Sepi ataupun kosong, tidak memiliki satu wali pun yang akan bisa menolongnya, kosong dari yang akan memberikan syafaat, yang memberikan syafaat terhadapnya. Ya. Baik. Kita lihat makna secara umum terhadap ayat ini. Al-ma'nal ijmaliyul ayah yaqulu ta'ala li nabiyyihi sallallahu alaihi wasallam khawwif bil qur'ani alladhina yakhshawna rabbahum min ashabil qulubil wa'iyah alladhina yatadhakkaruna alwuqufa baina yadi rabbihim mutakhallina an kulli qaribin yansuruhum wa wasitatin tashfa'u lahum indahu bihairi idnihi la'allahum ya'udduna al'uddata lidhalik faya'maluna fi hadhihi ad-dar 'amalan yunajjihimullahu bihi min 'adzabihi yaumal qiyamah. Allah Ta'ala mengatakan kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam ayat ini, khawwif bil Qur'an. Ya. Takutilah mereka dengan Al-Quran. Berilah peringatan mereka dengan Al-Quran. Itu siapa? Orang-orang yang yakhshawna rabbahum. Orang-orang yang takut kepada Rabb mereka. Dari kalangan orang-orang yang memiliki hati yang terjaga. Orang-orang yang mereka selalu yatadzakkarun, selalu teringat akan kejadian wukuf berdiri di hadapan Rabb mereka di padang mahsyar, di mana di waktu itu mutakhallina an kulli qaribin, ya sepi terbebas, ya, tidak memiliki ya apa yang dikatakan yang orang yang dekat dengan dia yang bisa menolong mereka, tidak memiliki, tidak ada ya orang yang memberikan syafaat kepadanya di sisi Allah dengan selain mendapatkan izin dari Allah. Ya. La'allahum, harapannya ketika orang-orang ini diingatkan, diperingatkan dengan Al-Quran, ya'udduna al-uddah, melakukan persiapan. Dengan persiapan sehingga mereka ya'maluna fi hadhihi ad-dar, mengamalkan di negeri ini, negeri dunia ini, amalan, mempersiapkan, melakukan, menjalankan amalan-amalan, yunajjihimullahu bihi, yang dengannya Allah akan menyelamatkan dia dari azabnya yang pedih di yaumul qiyamah. Ya, harapannya seperti itu. Manfaat dari kita memberikan peringatan kepada orang lain, mentahdir orang lain dari ini dan dari itu, agar bagaimana? Ya, agar direnungi apa yang ada. Ya. Kalau diingatkan permasalahan di yaumul qiyamah, ya agar apa? Mempersiapkan ya, untuk kesana. Dengan apa? Persiapan mengamalkan amalan soleh yang dengannya Allah akan menyelamatkannya dari azab yang pedih. Baik. Ya, nanti akan diterangkan tentang masalah syafaat secara panjang lebar. Sebagai bentuk kesimpulan sebelumnya, bahwa syafaat ya tidaklah terjadi kecuali dengan seizin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan syafaat tidaklah bisa di, berikan kepada sembarang orang. Syafaat akan diberikan ya, kepada orang-orang yang Allah ridhoi, baik ucapannya maupun amalannya. Ya. Nabi kita alaihi salatu wassalam, kita yakini beliau akan memberikan syafaat. Beliau memiliki hak untuk memberikan syafaat. Hanya saja apa? Beliau tidak bisa ngapa-ngapa tentang syafaat ini, tentunya kecuali setelah apa? Mendapatkan izin dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk memberikan syafaat kepada orang lain. Nanti akan disampaikan bahwa syafaat itu semuanya milik Allah. Sehingga kalau kita meminta syafaat, mintanya kepada yang memilikinya, yaitu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan kepada orang-orang yang sudah mati. Wahai fulan, saya minta syafaat kamu di sisi Allah nanti ya. Syafaat itu milik Allah. Maka kita minta syafaat itu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan kepada makhluk-makhluknya. Sampai pun itu makhluk yang dikatakan para nabi. Ya. Sebagai contoh yang kita dilarang berdoa dengannya, wahai Nabi, wahai Rasul, aku minta syafaatmu di sisi Allah. Ya, ini salah, syirik. Ya. Mintanya kepada Allah, semisal, ya Allah, ya Allah janganlah engkau haramkan syafaat nabimu untukku. Nah ini baru boleh. Ya Allah, janganlah engkau haramkan syafaat nabimu untukku. Memintanya kepada siapa? Kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun dengan lafaz tadi, wahai nabi, wahai rasul, ya, aku minta syafaatmu. Ya, jangan lupakan saya ya. Saya booking dulu misalnya. Main tiket di booking. Ya enggak boleh seperti ini. Dia terjatuh ke dalam perbuatan apa? Syirik. Kulillahi syafa'atu jami'a. Nanti akan dibawakan oleh beliau rahimahullah ta'ala. Katakanlah, milik Allah lah syafa'at seluruhnya. Baik, kita lihat dulu munasabatul ayat ilil bab. Apa kecocokan ayat yang dibawakan oleh penulis rahimahullah ta'ala dengan bab ini? Anna fiha ar-radda alal musyrikin alladzina yad'una al-awliya wassolihin wa yatlubuna minhum syafa'ah. Bahwa pada ayat ini, ayat apa? Ke-51 dari surah Al-An'am. Bahwa pada ayat ini ada bantahan terhadap mereka orang-orang musyrikin yang mereka berdoa ya, kepada para nabi, berdoa kepada orang-orang soleh, mereka meminta syafaat dari mereka-mereka ini. Ayat ini sebagai bantahan bagi mereka. Bahwa perbuatan mereka adalah perbuatan syirik, dilarang. Ya, itulah kesyirikan yang ada. Itulah yang namanya syirik. Ya. Baik. Ma yustafadu minal ayah. Beberapa faedah yang bisa dipetik dari ayat. Kata beliau rahmatullahi ta'ala, yang pertama, ar-raddu alal musyrikin alladzina yataqarrabuna ilal anbiya'i was-solihin wa yatlubuna minhum syafa'ah. Bantahan terhadap mereka orang-orang musyrikin yang mereka bertaqarrub, mendekatkan diri kepada para nabi, mendekatkan diri kepada orang-orang yang saleh, dan mereka meminta dari para nabi, orang-orang soleh ini apa? Syafaat. Ya. Ayat ini sebagai bantahan untuk mereka. Yang kedua, masyru'iyatu al-wa'zi wa tadhkiri biyaumil qiyamah. Disyariatkannya ya, adanya pemberian nasihat, wejangan-wejangan, pengingat-pengingat tentang urusan hari kiamat. diingatkan mereka manusia dari masalah ini. Ya. Agar jangan sampai mereka terlena di kehidupan dunia ini. Agar jangan sampai mereka tertipu di kehidupan dunia ini. Ya. Diingatkan mereka tentang hari kiamat. Ya. Baik. Yang terakhir. Annal mu'minina humul ladzina yantafi'una bil mau'izah. Bahwa kaum mukminin itulah mereka-mereka yang bisa mengambil manfaat dari wejangan-wejangan yang disampaikan. Hanya merekalah orang-orang yang beriman yang menerima nasihat. Hanyalah mereka orang-orang yang beriman yang menerima apa? Wejangan-wejangan, arahan-arahan, bimbingan-bimbingan. Itulah mereka orang-orang yang beriman. Ya, dengan jelas dalam ayat ini disebutkan wa angdir bihil ladzina yakhafuna ayyukhsyaru ila rabbihim. Ya. Karena merekalah orang-orang yang takut kepada Allah lah yang mereka bisa atau mengambil apa? Dari nasihat-nasihat, wejangan-wejangan. Baik. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan dalam pertemuan malam hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufik. Subhanakallahumma wabihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.